Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan beranjak pada hadis yang ke-113 dari kitab Usulul Iman. Aslu ulumiddin salasun. Pokok ilmu agama ada 3. Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ilmu salasun ayatun muhkamah aw sunnatun qa'imah aw fariidhatun 'adilah وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ رواه الدارمي وأبو داود رحمهما الله. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu ada 3. Ayatun muhkamah atau sunnatun qa'imah atau fariidhatun 'adilah, akan kita jelaskan pada syarahnya. Dan apa yang selain itu, maka itu suatu tambahan keutamaan. Hadis ini barakallahu fikum dijelaskan para ulama adalah merupakan hadis yang dilemahkan oleh sekian banyak a'immah, dilemahkan oleh sekian banyak ulama. Di antara mereka adalah Sufyan al-Thawri, kemudian Ad-Diya al-Maqdisi, demikian pula Ibnul Qattan, Ibnu Katsir Al-Zahabi, Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Al-Mulaqqin, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Al-Albani rahimallahul jami'. Semoga Allah merahmati seluruhnya. Al-Imam Al-Munziri rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa hadis ini dalam sanadnya ada Abdurrahman ibn Ziyad yang diperbincangkan oleh tidak satu ulama memperbincangkan beliau rahimahullahu ta'ala. Dan juga di dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Rafi' yang juga dilemahkan oleh para ulama. Atas dasar itu maka hadis ini merupakan hadis yang lemah. Namun kalau seandainya hadis ini adalah hadis yang sahih, maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, kalimat al-ilmu salasun, yakni aslu ulumiddin wa masaini asy-syara' allati tahummu al-muslim fi dinihi wa dunyahu. Pokok ilmu agama dan masalah-masalah syariat yang penting bagi muslim dalam urusan agama dan dunianya, itu ada 3. Satu, ayatun muhkamah, ayat yang muhkam dari Al-Quran. Dan al-muhkam sebagaimana yang sudah sering kita terangkan adalah lawan dari ayat-ayat al-mutasyabih, bukan bagian dari ayat yang mansukh, bukan bagian dari yang mujmal dan yang semisal dengan itu. Maka ayatun muhkamah adalah dalil yang gamblang, yang jelas, yang wajib untuk diambil. Adapun beristidlal, berdalil dengan al-mutasyabih yang masih samar, maka ini adalah jalannya Ahlus Zaygh. Ini adalah jalannya Ahlus Zaygh, orang-orang yang menyimpang. Sebagaimana barakallahu fikum, perkara yang dimaklumi bahwa tidak boleh mengambil sesuatu yang mansukh, yang sudah dihapuskan, yang merupakan bagian dari ayat mutasyabih. Karena yang mansukh tidak boleh diamalkan. Tidak boleh diamalkan. Yang diamalkan adalah yang nasikhnya. Sebagaimana pula orang yang mengamalkan sesuatu yang mansukh, yang telah terhapus, maka dia teranggap sesat. Teranggap sesat bagi siapa yang mengamalkan sesuatu yang telah dimansukh, yang dihapuskan. Tentunya barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala memansukh satu hukum dari apa yang dia kehendaki karena hikmah yang dia inginkan, bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala lupa dengan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, au sunnatun qa'imah. Sunnatun qa'imah, sunnah yang tegak. Maksudnya nanti akan disebutkan oleh Syekh Rahim Hafizahullah, ay min sunanir Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah. Kalimat sunnah terkadang dimutlakkan, kalimat ini, dan yang dimaukan dengannya adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua perkara yang dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan terkadang pula dimutlakkan kalimat ini terhadap apa yang sahih dari Nabi, baik berupa ucapan ataupun perbuatan ataupun pengakuan Nabi, yakni hadis. Hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib untuk beramal dengannya, dengan as-sunnah, ba'da kitabillahi jalla wa'ala, setelah kitabullah yang menjadi dasar dan rujukan pertama adalah kitabullah, Al-Quran, ayat-ayat yang muhkam. Namun wajib untuk mengimani semuanya, yang muhkam maupun yang mutasyabih, dengan metode mengembalikan dan merujukkan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Demikian pula sunnah. Tentunya di dalam sunnah ada juga yang mutasyabih. Maka wajib untuk mengembalikannya kepada yang muhkam. Kalimat qa'imah yakni sabitah, sabit, telah tetap, yakni sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sanad maupun matan. Dia sahih dalam tinjauan sanad maupun matan. Dan bukan sesuatu yang dimansukh. Karena bisa jadi barakallahu fikum kita menjumpai beberapa hukum yang tadinya dilarang kemudian dibolehkan, atau tadinya dibolehkan kemudian dilarang. Seperti misalnya awal mula ziarah kubur itu dilarang oleh Rasulullah. Namun kemudian Rasulullah mensyariatkan dan menganjurkan serta mencontohkan, memberikan teladan melakukan ziarah al-kubur. Adapun kalimat fariidhatun adilah, fardu-fardu yang adil, yakni tentang hukum-hukum waris, berkaitan dengan hukum-hukum waris. Karena Allah tabaraka wa ta'ala telah membagi warisan dalam kitabullah, dalam kitabuhu al-karim. Demikian pula di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya setiap orang bersemangat dan berusaha untuk memberikan hak kepada masing-masing pemiliknya. Dengan adil. Dengan adil, tidak mengandung kezaliman dan tidak berniat untuk menzalimi satu pihak. Maka tidak boleh, barakallahu fikum, kata Syekh Hafizahullah, fala yajuzu at-tala'ub bil mawaris, tidak boleh bermain-main tentang warisan. Demikian pula tidak boleh untuk menghalangi satu ahli waris dan memberikannya kepada pihak lain yang bukan ahli waris atau ahli waris yang lainnya dengan melebihkannya, melebihi hak yang mesti ia dapatkan. Karena Allah tabaraka wa ta'ala ketika menyebutkan al-mawaris, tentang warisan, Allah berkata, tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Allah menamainya dengan al-hudud. Ada batas-batas yang tidak boleh dilampaui, ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Dengan melakukan kezaliman, dengan melakukan na'am, penghalangan kepada satu pihak. Dan Allah lanjutkan, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkan dia ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasannya, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dan dia kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan. Maka, fal mawaris min hududillah. Warisan-warisan itu termasuk dari batasan-batasan Allah yang tidak boleh dilampaui, tidak boleh bermain-main dengannya, tetapi wajib diamalkan dengan memberikan hak kepada masing-masing yang berhak mendapatkannya tanpa menambah dan tanpa mengurangi, tanpa memajukan dan tidak menunda-nunda. Diupayakan untuk disegerakan. Dan di sini pula barakallahu fikum, dari penjelasan ini terdapat sebuah pelajaran penting tentang anjuran dan dorongan untuk mempelajari hukum-hukum waris. Dan alhamdulillah antum telah mempelajari, na'am barakallahu fikum, bab ini, bab tentang hukum-hukum waris yang diajarkan oleh Ustazuna Ustaz Abu Salih hafizahullahu ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan motivasi untuk mempelajarinya. Rasulullah memberikan dorongan untuk mempelajari ilmu waris. Dan beliau juga mengabarkan bahwa dia adalah ilmu pertama yang diangkat dari umat ini. Dia merupakan ilmu pertama yang terangkat dari umat ini sampai barakallahu fikum. Ada dua orang yang saling berselisih tentang warisan hingga mereka tidak mendapati seorang pun yang bisa menghukumi di antara mereka dari perselisihan yang mereka alami tentang hukum-hukum waris. Oleh karena itu barakallahu fikum, fata'allumu al-mawarits yuaddi ila wusuli al-huquq ila ashabiha. Mempelajari hukum-hukum waris akan mengantarkan kepada sampainya hak kepada pemiliknya, dan ini merupakan ilmu yang sangat agung. Akan tetapi dia akan dilupakan. Ilmu ini akan dilupakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah menyatakan, ta'allamul fara'id wa'allimuha fa'innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Pelajarilah ilmu waris al-fara'id dan ajarkan dia kepada manusia, karena dia adalah separuh ilmu dan dia akan dilupakan, dan dia adalah sesuatu yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Maka ilmu ini barakallahu fikum fihi su'ubah, memang padanya ada kesulitan. Ada kesulitan. Sehingga memang benar-benar membutuhkan kesabaran, membutuhkan kontinuitas dari kita, membutuhkan na'am barakallahu fikum perhatian ekstra. Agar dengan itu tidak tersia-siakan hak dari setiap orang barakallahu fikum yang memiliki warisan. Dan semua orang akan mengalaminya. Karena warisan terkait dengan orang yang meninggal. Mesti di antara kita ada yang meninggal, tinggal siapa yang lebih dulu di tengah-tengah keluarga yang ada. Naam, ada atau tidak ada yang ditinggalkan, banyak ataupun sedikitnya, tetap membutuhkan barakallahu fikum kepada basirah, kepada ilmu. Kemudian kalimat wa ma siwa dzalika fa huwa fadlun, yang selainnya adalah fadilah. Ai wa ma siwa hadhil ulum ats-tsalats fa huwa ziyadah. Ilmu yang selain ini maka itu bentuk tambahan, dan dia adalah ziyadatu khair, tambahan kebaikan, dan sebagai pelengkap dan penyempurna atas tiga ilmu tersebut. Baik, selanjutnya kita beranjak pada hadis yang ke-114 dan 115. Tahrimu tafsiril Quran birra'yi. Haramnya menafsirkan Al-Quran dengan akal. Berkata penulis rahimahullahu taala, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu at-Tirmidzi. Wa fi riwayatin, man qala fil Qur'ani bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata tentang Al-Qur'an dengan akalnya, dengan pendapatnya, maka persiapkan tempat duduknya di neraka. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 2951. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, barang siapa berkata tentang Al-Qur'an tanpa ilmu, dengan kalimat tanpa ilmu. Kalau yang pertama, bira'yihi, dengan akalnya, dengan pendapatnya, maka persiapkan tempat duduknya di neraka. Juga diriwayatkan Imam Tirmidzi nomor 2950. Dijelaskan Al-Imam Al-Fauzan hafizahullahu taala, di dalam dua hadis ini terdapat ancaman keras bagi orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya tanpa mau merujuk kepada sumber-sumber tafsir yang sahih. Tanpa mau merujuk kepada sumber tafsir-tafsir yang sahih. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar bersikap dengan sikap yang keras dan memberi ancaman yang sangat keras bagi orang yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tindakan itu akan menyebabkan dia masuk neraka. Tindakan tersebut akan mengakibatkan dia masuk di dalam an-nar. Sehingga beliau menyatakan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaknya dia siapkan tempat duduknya dari neraka, dari api. Sebagaimana pula datang riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari hadis Jundub radhiyallahu taala an, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Barang siapa berkata, berbicara tentang Al-Qur'an dengan akalnya, ternyata dia benar, kok cocok, sungguh dia telah salah. Sungguh dia telah salah. Salah dalam bertindak. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di awal tafsir beliau, dan beliau menganggap sanadnya bagus. Dia salah sikap. Berbicara tanpa dasar ilmu, tanpa rujukan yang jelas, meskipun seandainya dia benar, maka dia salah. Maka di dalam dua hadis ini terdapat ancaman yang keras bagi orang yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu atau dengan akalnya. Karena kata Syekh Hafizahullah, Al-Quran itu ditafsirkan dengan empat hal. Al-Quran ditafsirkan dengan empat hal. Poin-poin itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di awal tafsir beliau. Yang pertama adalah tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Satu ayat ditafsirkan oleh ayat yang lainnya. Ditafsirkan oleh ayat yang lainnya. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Afwan, karena kalamullah. Yufassiru ba'duhu ba'dan. Sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain. Sebagaimana yang kadang kita sebutkan contoh. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ila akhiril ayah. Siapa mereka orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, maka ditafsirkan oleh ayat yang lain. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan Allah kumpulkan bersama orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Dan merekalah sebaik-baik teman. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan merekalah yang dimaksud oleh Rasulullah ketika beliau menjadikan akhir ucapannya sebelum wafat, Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la, ya Allah teman-teman yang tinggi. Siapa mereka? Empat golongan tadi. Rasulullah sangat rindu untuk berjumpa dengan mereka. Allah kumpulkan bersama mereka. Demikian pula ayat-ayat yang lain tentang iddah, wanita yang kematian suami. Ada ayat yang sudah dimansukh, maka yang memansuhnya sebagai penafsirnya, sebagai penjelasnya, dari tadinya iddah 1 tahun berubah menjadi 4 bulan 10 hari, demikian seterusnya. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Yang kedua, tafsirul Quran bisunnatin nabawiyah. Menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi, dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Karena terkadang di dalam Al-Quran ada yang sifatnya global. Allah perintahkan aqimus salah wa atuz zakah, tegakkan salah, tunaikan zakat. Untuk mengaplikasikannya sulit kalau hanya bergantung kepada Al-Quran. Bagaimana caranya kita akan sholat? Bagaimana tata cara wudu yang harus kita lakukan sebelum sholat? Apa bacaannya? Berapa jumlah rakaatnya? Naam. Semua dijelaskan di dalam sunnatun nabawiyah. Harus merujuk kepada hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam. Oleh karena itu Allah menyatakan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau adzikr agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah tafsirus sahabah. Tafsirnya sahabat. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Karena mereka adalah orang-orang yang menerima tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan banyak mufassirin dari kalangan sahabat yang terkemuka dalam bidang tafsir. Kemudian yang keempat, tafsirut tabi'in. Tafsirnya para tabi'in. Li'annahum akhadu at-tafsira an at-tafsira an sahabati Rasulillah, karena mereka mengambil tafsir dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh misalnya, sebagian ulama menyatakan, idza ja'aka at-tafsiru an Mujahid fahasbuka bih. Kalau datang kepadamu tafsir dari Mujahid, Mujahid Ibnu Jabar rahimahullah, cukup bagimu. Karena Mujahid rahimahullahu ta'ala tidak melewatkan satu ayat pun di dalam Al-Quran kecuali beliau telah mempelajari tafsirnya dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Naam. Yang termasuk tokoh terkemuka di kalangan sahabat, imamun fit tafsir, yang Rasulullah mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia tentang agama dan ajarkan dia ilmu ta'wilul Quran, tafsir Al-Quran. Sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ini sudah nampak dalam umur beliau yang masih sangat muda belia. Sebagaimana barakallahu fikum yang terjadi di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Di mana beliau mengikut sertakan Abdullah bin Abbas dalam majlis-majlis beliau. Majlis permusyawaratan beliau. Yang berada di majlis ini adalah kibarul muhajirin wal ansar. Sahabat-sahabat kibar senior. Namun yang kelihatan janggal, kok ada anak muda? Itu Abdullah bin Abbas. Padahal banyak anak-anak yang seumuran, yang sebaya, sepantaran beliau radhiyallahu ta'ala an. Sampai-sampai ada sesuatu di kalangan sebagian sahabat Ansar dalam hati mereka tentang kenapa anak mereka tidak diikut sertakan dalam majlisnya Umar. Umar faham. Maka beliau pun menyatakan, ajaklah anak kalian bersama. Ketika mereka telah berada di majlis, maka beliau bertanya tentang tafsir dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, idza ja'a nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika, wastaghfir innahu kana tawwaba. Ditanyalah anak-anak tersebut, apa yang kalian tahu tentang ayat ini? Mereka menyatakan bahwa kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kau lihat manusia masuk ke dalam agama berbondong-bondong, maka bertasbih, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan beristighfar, sesuai dengan zahir dari ayat tersebut. Yang lain ditanya terdiam tanpa jawaban. Maka ketika sampai giliran Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardah, beliau menyatakan, innaha ajalu Rasulillah. Ayat ini sedang menerangkan tentang ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang semakin dekatnya ajal Rasulullah. Beliau tidak lama lagi akan wafat. Maka Umar kemudian menyatakan, dan beliau a'lamu bitafsir min Abdullah bin Abbas, lebih alim dibandingkan Abdullah bin Abbas dalam urusan tafsir. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahwa aku tidak mengetahui ada tafsir yang lain atas ayat ini kecuali yang engkau sebutkan tadi. Barulah mereka sadar tentang kapasitas yang ada pada sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan di sana ada metode kelima kata Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu bil lughatil arabiyah. Namun ada kaidah yang ditetapkan bahwa haqa'iq al-lughawiyah tidak boleh menyelisihi haqa'iq asy-syar'iyah. Naam. Jangan sampai semata-mata karena modal bahasa Arab ternyata bertentangan dalam penerapannya. Engkau sekedar belajar nahu misalnya, nanti akan terjadi salah kaprah. Contoh misalnya ketika barakallahu fikum, orang yang banyak terjadi salah faham karena tidak merujuk. Naam. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang telah meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Sehingga kemudian yang diamalkan adalah melakukan talqin. Na'am barakallahu fikum dengan kalimat la ilaha illallah setelah kematian. Padahal yang dimaukan adalah untuk mentalqin orang yang hampir mati di saat sakarat, sakaratul maut. Dengan harapan akan terwujud pada orang tersebut apa yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam al jannah. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.